makin ayu, bagaikan rembulan di malam ini. Andaikan kau tahu isi hatiku, hanyalah namamu yang ku ingat selalu. Dalam hidup ini hanya engkau satu penghapus duka di dalam dada. Ku yakin dirimu setia selalu kepada diriku yang menyayangimu. Bukalah pintu hati untukku, terimalah cinta suci dariku. Kita kan tempuh hidup yang baru, sambutlah hari esok yang indah. Dalam hidup ini hanya engkau satu penghapus duka di dalam dada. Ku yakin dirimu setia selalu kepada diriku yang menyayangi. Pintu hati untukku, terimalah cinta suci dariku. Kita kan tempuh hidup yang baru, sambutlah hari esok yang indah.